Mitra bisnis Quick Yanggi berpandangan teknologi di bidang spionase telah berkembang sedemikian pesat sehingga individu yang disadap maupun dimata-matai tidak akan sadar dirinya tengah menjadi target penggalian informasi oleh aparat intelijen. Menurutnya di era high teknologi seperti sekarang, bukan tidak mungkin seorang yang tengah disadap tanpa disadari bagian tubuhnya telah diimplan dengan transmitter berukuran nano sehingga keberadaannya bisa terus dipantau melalui satelit. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena penyadapan ini segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, apakah sudah secanggih itu teknologi spionase di dunia? Oh iya, iya. Sekarang nggak usah jauh-jauh lah, yang sekarang sudah dijadikan bahan komersial yang namanya Google Glass gimana? Google Glass gimana? Jadi ini di dalam perkembangan teknologi IT yang begini canggih dan terus maju terus. Setiap 3 bulan ada penemuan baru itu. Ya ini urusan ini adalah tantangan baru bagaimana mengamankan negara. Nah, menurut Bapak bagaimana cara terbaiknya? Kalau untuk saya, diputar balik seperti apapun juga, ya mereka boleh menyadap, boleh sesuka-sukanya kalau negara itu kuat atas kekuatannya sendiri, mau apa gitu loh. Kan harus diketahui kekuatan-kekuatan musuhnya kan harus diketahui. Strategi yang terbaik adalah mengetahui kekuatan musuh dan mengenali kelemahan sendiri gitu kan. Ya, seperti apa misalnya Pak Quick? Jadi misalnya China kan dianggap kuat ya. Oke lah, kita anggap China itu kuat sekali. Lalu kemudian Intel Amerika terhadap China juga hebat sekali. Lalu Amerika mengenali adanya beberapa hal yang akan merugikan Amerika. Terus Amerika bisa apa? Mau memerangi secara ekonomi? Ayo. Mau memerangi fisik, ayo. Ya, jadi, itulah yang diartikan oleh Hollande, the Presiden Prancis. Jadi kok naif banget. Dari dulu itu, yang dari dulu ya, di mana-mana ada penyadapan. Caranya mengatasi, jangan ribut. Itu ya ribut, artinya ribut dalam arti membangun kekuatan untuk counter intelligence. Tetapi, pada akhir-akhirnya kekuatannya adalah kekuatan bangsa itu. Menghadapi apa saja gitu. Demikian Quick Yanggi. Benny Rahmadi, Pas FM.